Pertama dan kedua, kita lebih memfokuskan pembahasan tentang bahaya gerakan ISIS terhadap Islam dan negara. Maka pada bagian ketiga ini, kita akan lebih memfokuskan pembahasan tentang bahaya gerakan agama Syiah terhadap Islam, umat Islam dan negara. Gerakan Syiah yang pada abad ini lebih banyak dimotori dan digerakkan oleh negara Iran di berbagai penjuru dunia. Tidak luput pula negara Indonesia dan masyarakat Muslim Indonesia menjadi salah satu bidikan gerakan agama Syiah ini. Walaupun sebenarnya telah banyak upaya dari banyak pihak untuk menjelaskan kepada umat tentang akidah agama Syiah, namun tidak boleh bosan kita terus secara gencar menjelaskan kepada umat Islam tentang bahaya gerakan ini. Apa hakikat sebenarnya dari gerakan Syiah ini? Gerakan Syiah ini bermula sejak awal, titik awal dan benih permulaannya dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Himyari, seorang Yahudi dari kota Sana'a, negara Yaman, yang telah disebutkan dalam kajian season kedua tadi bahwa orang ini memiliki andil besar dalam terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin sampai terbunuhnya khalifah yang mulia, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, dan berlanjut kemudian akibat dari benih pertama ini hingga terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka dari masa ke masa terus menanamkan benih-benih pertumpahan darah di tengah umat. Tidak cukup sampai di situ, kaum Syiah ini telah tercatat dalam sejarah berkhianat terhadap umat Islam dan negara Islam. Sekali lagi, betapa pentingnya umat Islam banyak mengambil pelajaran dari sejarah. Karena pada sejarah itu banyak perkara penting, pelajaran penting. Antara lain adalah hancurnya negara Islam dinasti Abbasi yang pusat pemerintahannya kala itu berada di Baghdad. Seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad bin Al-Qami, kemudian sering dikenal dengan sebutan Ibnul Al-Qami, adalah seorang berpaham Syiah Rafidah Isna Asyariyah yang menyusup di tengah-tengah atau di dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasi. dari waktu ke waktu dia memasang strateginya. Dari tahun ke tahun terus dia mencari kesempatan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan kedudukan yang lebih tinggi. Sampai setelah beberapa tahun berjalan, dia pandai bermuka dua, bermanis muka, menyembunyikan ideologinya, seolah-olah atau manusia mengira bahwa dia bukan seorang yang beragama Syiah. Sampai pada puncaknya, dia berhasil menduduki posisi Perdana Menteri pada dinasti Abbasi. Posisi yang sangat penting, posisi yang sangat strategis dalam susunan dan tatanan kenegaraan. Hingga akhirnya Ibnu Al-Qami mulai memberikan kebijakan-kebijakan resmi atas nama negara. Bermula dari dikuranginya jumlah pasukan tempur negara dengan berbagai alasan bahwa negara sekarang sedang konsentrasi pada pembangunan di bidang ini dan itu, sudah dan keadaan negeri sangat aman, tidak ada bahaya musuh yang mengancam, sehingga terlalu banyaknya kuantitas tentara itu menguras tenaga dan menghabiskan biaya. Dengan cara bicaranya yang nampak ilmiah dan penampilannya yang terkesan bijak, ide ini diterima oleh khalifah dan akhirnya jumlah tentara nasional dinasti Abbasi dipangkas. Hingga berjumlah dengan jumlah yang sangat sedikit. Berjalan waktu, berganti tahun, Ibnu Al-Qami mengeluarkan kebijakan berikutnya, yaitu memotong gaji bulanan tentara nasional dinasti Utsmani atau dinasti Abbasi. Sampai diriwayatkan, disebutkan dalam sejarah, tentara-tentara negara pada waktu itu jatuh pada kemiskinan yang sangat. Sampai di antara mereka ada yang mengemis di jalan-jalan. Luar biasa betapa kekuatan negara dikebiri oleh Ibnu Al-Qami yang Syiah ini. Sampai saatnya telah tiba, Ibnu Al-Qami bermain mata dengan Mongol, tentara Tartar yang dipimpin oleh Hulagukan, untuk masuk ke kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Utsmani atau dinasti Abbasi. Maka hal itu disambut oleh tentara Tartar yang kafir, yang memang benci Islam, bekerja sama bersekongkol dengan kaum Syiah Ibnu Al-Qami dan binaannya. Dan ternyata Ibnu Al-Qami pun berhasil merekrut orang-orang di tubuh pemerintahan untuk menjadi pendukungnya. Dia bisa memberi kesempatan kepada orang-orang Syiah untuk masuk dan menjabat pada posisi-posisi penting. Perhatikan wahai saudaraku, sejarah yang luar biasa mengandung makna dan pelajaran-pelajaran penting. Baghdad yang dahulunya dikenal dengan negeri sunnah, ahlus sunnah, berada di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi, sejarah mencatat kemudian berubah menjadi negeri Syiah. Negeri yang dihina para sahabat Nabi. negeri yang telah dikafirkan para sahabat Nabi, negeri yang dihinakan Al-Quran, negeri yang dihinakan pula Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Setelah dahulunya negeri Ahlus Sunnah. Pelajaran ini penting, jangan sampai negeri kita Indonesia datang suatu waktu orang bercerita, negeri ini dulu negeri Ahlus Sunnah. Dulu. Jangan sampai apa yang menimpa umat Islam di negeri Baghdad menimpa umat Islam di negeri ini. Kasihan anak cucu kita. Kasihan anak-anak cucu kita. Yang sekarang mereka baru berumur belasan tahun atau puluhan tahun atau setahun dan dua tahun. Apa yang akan terjadi pada negeri ini 40-50 tahun ke depan? Kalau kondisi seperti ini dibiarkan oleh umat, tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan umat Islam di negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka tentara Tartar masuk ke kota Baghdad, pusat pemerintahan Islam, tanpa ada perlawanan apapun. Ketika mereka sudah masuk ke negeri Islam, dibunuhi umat Islam bekerja sama dengan kaum Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sejarah peristiwa tersebut yang terjadi kurang lebih pada abad ke-6, akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7. Kurang lebih 2 juta muslim ahli sunnah yang dibantai oleh Tartar bekerja sama dengan Syiah. Mayat-mayat umat Islam memenuhi kota Baghdad. Hari berganti hari, mayat-mayat itu tidak terurus. Berbulan-bulan hingga maaf-maaf saja menimbulkan aroma yang busuk. Dan akhirnya menimbulkan wabah penyakit yang menyerang sampai ke negeri Syam. Wabah penyakit akibat mayat-mayat umat Islam di negeri Baghdad yang tidak terurus berbulan-bulan. Dan disebutkan pula bahwa sungai Tigris, salah satu sungai di negeri Baghdad, warna airnya berubah menjadi merah akibat darah-darah umat Islam yang dibunuh. Beberapa sungai di negeri Baghdad pun berubah warnanya menjadi hitam disebabkan tinta-tinta buku, karya-karya para ulama, kitab-kitab para ulama yang dilemparkan ke sungai-sungai tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebuah pelajaran penting. Kali ini pun kaum Syiah dimotori dan dibiayai oleh negara Iran terus berupaya menciptakan terorisme di berbagai negara. Bekerja sama dengan gerakan-gerakan teroris yang mereka anggap bisa dijadikan sebagai kuda tunggangan untuk kepentingan busuk mereka. Tercatat kelompok teroris Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, memiliki beberapa kerjasama di militer dan intelijen dengan negara Iran. Telah ditemukan beberapa batalion pelatihan militer untuk Al-Qaeda di beberapa wilayah negeri tersebut. Antara lain, di negeri Khurasan, perbatasan Iran dengan Afghanistan, terdapat satu batalion yang berjumlah di dalamnya 1.500 tentara terlatih. Bukan sembarang tentara. Tentara terlatih kelompok Al-Qaeda yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. dan para petinggi-petinggi Al-Qaeda keluar masuk negara Iran dengan aman. Sebagian mereka ada yang memang tinggal berdomisili di Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, agama Syiah yang dalam banyak poin akidah dan ideologinya berseberangan dengan agama Islam. Bukan perbedaan mazhab. Antara ahli sunnah dengan Syiah bukan perbedaan mazhab. Seperti mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Atau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tidak. Kalau empat mazhab ini semuanya dalam koridor Al-Quran dan sunnah. Hanya ada perbedaan-perbedaan masalah cabang saja. Dalam beberapa urusan ibadah. Apakah menyentuh wanita yang bukan mahramnya membatalkan wudu atau tidak membatalkan? Terjadi beberapa pendapat. Apakah ketika akan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, wajib dengan wudu atau boleh seorang belum berwudu menyentuh Al-Quran? Terjadi beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu semuanya masih dalam koridor Al-Quran dan sunnah yang kita wajib berlapang dada. Melihat perbedaan tersebut, wajib kita saling memaafkan. Tetapi perbedaan Islam dengan agama Syiah adalah perkara-perkara prinsip yang tidak boleh dianggap kecil. Antara lain, keyakinan umat Islam, Al-Quran, Al-Karim adalah kalamullah, kalam ilahi yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah berkurang dan bertambah jumlah ayatnya. Dijamin oleh Allah penjagaannya. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan adzikra, yakni Al-Quran. Dan kamilah, kata Allah, yang menjamin penjagaannya. Sehingga kalau ada orang mau merubah satu huruf saja, menambah atau mengurangi dari Al-Quran akan ketahuan. Apalagi dua huruf, apalagi satu kata dalam Al-Quran, apalagi satu ayat. Barang siapa yang tidak beriman dengan ini, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, maha sempurna, dan dijamin penjagaannya oleh Allah, sungguh keislaman dia dipertanyakan. Sementara akidah dan keyakinan agama Syiah bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin yang jumlahnya 6.666 ayat itu hanya tinggal kurang lebih sepertiganya. Disebutkan dalam literatur-literatur Syiah, disebutkan dalam literatur-literatur agama Syiah bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah jumlahnya adalah 17.000 ayat. Berarti lebih dari 10.000 ayat atau kurang lebih 10.300 ayat lebih hilang dari Al-Quran kita. Hilang dari Al-Quran muslimin. Berarti Allah gagal jaga Al-Quran. Allah gagal menunaikan jaminannya. Ini salah satu akidah agama Syiah. Belum lagi sebenarnya satu ini sudah cukup. Bagi umat Islam untuk tidak boleh meyakini bahwa Syiah itu dengan sunnah hanya perbedaan-perbedaan cabang. Bagaikan perbedaan mazhab. Di antara keyakinan ahli sunnah umat Islam adalah bahwa sahabat termulia, orang terbaik dalam Islam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. dan sekaligus orang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar ibn Al-Khattab. Namun Syiah menyatakan dan meyakini dalam akidahnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab adalah perampok. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab dua berhala Quraisy. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab dilaknat oleh kaum Syiah. Para hadirin yang saya muliakan, kalau Nabi kita Muhammad atau sebelum itu, keyakinan umat Islam yang sudah terpatri bersumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi serta ijma' konsensus para ulama sejak dahulu bahwa generasi terbaik umat Islam adalah generasi sahabat Nabi. Umat Islam bergenerasi-generasi. Sahabat Nabi, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim, belajar dan menuntut ilmu Islam langsung dari Nabi. Kemudian generasi berikutnya namanya tabi'in. Orang-orang muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berjumpa dengan sahabat Nabi dan belajar Islam kepada para sahabat Nabi. Ini tabi'in. Generasi berikutnya adalah tabi'ut tabi'in. Baru setelah itu generasi para ulama masa Imam Ahmad, masa Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, turun temurun. Generasi terbaik dalam keyakinan Islam adalah generasi sahabat. Al-Quran memuji para sahabat Nabi. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Generasi pertama paling senior dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, dan banyak yang lain. Aisyah, Ummu Salamah, dan banyak lagi. Disebutkan dalam Al-Quran mereka. Kalau kita enggak pernah disebutkan. Tapi sahabat as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Serta para sahabat yang datang kemudian setelah muhajirin dan ansar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha, cinta, rela kepada para sahabat Nabi tersebut. Dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, adakah di antara kita yang sekarang berada di masjid, sholat lima waktu, sujud, ruku, haji, puasa, zakat, zikir, membaca Al-Quran, ada yang berani menjamin bahwa dirinya telah diridhoi oleh Allah? Nggak ada yang berani menjamin. Bahwa dirinya diridhoi oleh Allah. Kalimat bahwa Allah telah meridhoi menunjukkan bahwa Allah ridha kepada imannya. Allah ridha kepada amalan dia yang zahir maupun yang batin. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Ridha kepada keikhlasannya. Kalau kita enggak ada yang bisa menjamin. Kita hanya mengatakan semoga Allah ridha kepada kita. Semoga Allah menerima amalan kita. Semoga Allah menakdirkan kita sebagai penduduk surga. Tapi para sahabat Nabi sudah dijamin. Dalam banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah kumpulkan kita dengan para sahabat Nabi. Semoga Allah beri kesempatan kita berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Syiah melecehkan Abu Bakar dan Umar dan para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dalam keyakinan akidah Syiah adalah sahabat itu kafir. Masya Allah. Jangankan vonis kafir. Ada yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu yang tingkat kecerdasannya rendah saja. Bilang begini aja, sudah terancam dengan hadis Nabi. Rasulullah berkata, "La tasubbu ahadan min ashabi. Fawallahi law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma yablughu mudda ahadihim wala nasifa." Jangan sekali-kali di antara kalian mencela satu orang sahabatku, satu saja, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi semuanya. Jangan coba-coba, kata Nabi, mencela satu orang sahabatku. Demi Allah, kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, bukan uang, emas sebesar gunung. Kalau ada orang berinfak emas murni sebesar gelas ini, luar biasa. Dia seorang yang dermawan. Emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar Masjid Baitur Rahman. Di antara kita mungkin sudah ada yang pernah melihat gunung Uhud. Kata Nabi, demi Allah, infak dia emas sebesar gunung Uhud tadi tidak bisa menandingi atau menyamai nilai sedekah atau infak sahabat hanya satu genggam ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan keikhlasan, kejujuran iman. Itu para sahabat. Para hadirin yang saya muliakan, orang Yahudi, dalam agama Yahudi, kalau mereka ditanya, siapa generasi terbaik dalam sejarah agama Yahudi? Yahudi menjawab, adalah Ashabu Musa. Para sahabat Musa, Nabi Musa alaihissalam. Bangsa Yahudi, di antara keyakinannya ketika ditanya, generasi terbaik dalam sejarah agama Yahudi siapa? Mereka menjawab, sahabat-sahabat Nabi Musa. Nasoro, kalau ditanya, siapa generasi terbaik dalam agama Nasoro? Mereka menjawab, Al-Hawariyun, Ashabu Isa alaihissalam. Yaitu kaum Hawariyun, para sahabat-sahabat Nabi Isa. Masya Allah. Tapi kaum Syiah, kalau ditanya dengan pertanyaan yang dibalik, generasi paling jelek dalam keyakinan kalian siapa? Generasi paling jahat dalam agama kalian siapa? Jawabannya adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kaum muslimin yang saya muliakan, akidah Syiah sangat-sangat bertolak belakang dengan Islam. Kalau kita meyakini umat Islam bahwa istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang mulia, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri nabinya, istri manusia terbaik, istri makhluk tercinta di sisi Allah. Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya Allah kepada seluruh malaikat. Allah pilihkan istri-istri yang salihah untuk nabi kita ini. Pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, putri Abi Bakar. Hafsah, putri sahabat Umar ibn Khattab. Zainab, Ummu Salamah, dan yang lainnya dari para istri Nabi adalah wanita-wanita salihah dan wanita terbaik dalam sejarah umat Islam ini. Tidak ada yang bisa melebihi mereka. Dalam pandangan Syiah, sebagaimana tercantum dalam literatur-literatur Syiah, mereka mengatakan, kamu wahai Aisyah, istri Nabi, adalah wanita pelacur dari 9 pelacur lainnya yang ditinggalkan oleh Nabi. Maaf saja, terpaksa saya berkata seperti ini, sesuai dengan apa yang ada dalam literatur-literatur Syiah. 9 wanita pelacur itu siapa? Istri-istri Nabi. Demi Allah, kalau ada salah seorang di antara kita yang dikatakan bahwa ibu dia adalah wanita nakal, dia akan marah, dia akan ambil parang, atau setidaknya dia akan melapor kepada pihak terkait bahwa ini telah mencemarkan nama baik ibunya. Dia akan keluarkan biaya, dia akan sewa pengacara. Padahal ibu dia manusia biasa, muslimah biasa. Bagaimana dengan istri Nabi, istri Rasul, putri Abu Bakar As-Siddiq? Bukan putri kita, bukan putri ustaz, bukan putri kiai. Putri Abu Bakar As-Siddiq yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk jannah. Di suatu hari Rasulullah menyampaikan salam kepada Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan salam untukmu. Malaikat Jibril, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang saya muliakan, sangat memprihatinkan kondisi sebagian umat Islam ketika mendengar para wali-wali Allah, para sahabat Nabi yang mulia, yang agung, dicela, dikafirkan, dihina. Istri-istri Nabi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang memalukan. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah, bahkan siap berkawan dengan seorang Syiah sebagai bentuk persatuan Islam katanya. Sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah katanya. Subhanallah, di salah satu daerah di Jawa, mari kita renungi wahai saudaraku, kondisi kita. Ada sebuah peristiwa besar. Warga sebuah ormas Islam marah besar, mengamuk, membakar gedung-gedung. Demonstrasi ribuan, bahkan puluhan ribu orang di jalan-jalan melempari toko-toko. Apa sebabnya? Ketika mereka sedang mencari seorang yang mengatakan tentang tokoh agama mereka wafat di rumah sakit. Wafatnya di rumah sakit, bukan di rumah atau di masjid. Kata orang ini, masa ya, kalau tokoh agama yang wali, kok matinya di rumah sakit, kata orang ini. Ya tentu dia juga salah. Ucapan ini didengar oleh satu orang, disebarkan di kampung tersebut, melebar dan meluas ke kampung berikutnya, ke desa berikutnya, didengar oleh tokoh-tokoh agama lainnya, dan akhirnya memprovokasi warganya untuk marah. Masya Allah, Masya Allah. Karena si oknum tadi dicari, katanya lari dan bersembunyi di gedung sana, dikejar ke gedung itu dan gedung itu dibakar. Pengadilan negeri pun diserang. Ketika proses pengadilan dilakukan terhadap orang tersebut, oknum tersebut, diserang pengadilan agama. maaf saja pengadilan negeri. Marah besar. Hanya karena orang tadi, oknum tersebut mengatakan, kok matinya di rumah sakit ya? Kok tidak di masjid atau di rumah? Giliran ibunda, ibu muslimin, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, dikatakan sebagai wanita pelacur. Kita masih mengatakan, ayo kita jaga ukhuwah Islamiyah. Giliran Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, dinyatakan sebagai perampok khilafah. Santai dia. Kalau ayah dia dikatakan koruptor, dia marah. Ayahnya dikatakan koruptor. Tersinggung. Ya subhanallah. Demikiankah seorang muslim? Demikiankah seorang mukmin? Hati yang dipenuhi oleh iman tidak akan rela orang-orang soleh dari kalangan sahabat Nabi dihina. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara keyakinan kaum Syiah adalah adanya keyakinan ar-raj'ah. Keyakinan ar-raj'ah ini juga ada pada agama Yahudi. Apa itu keyakinan ar-raj'ah? Ideologi ar-raj'ah. Yaitu keyakinan bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia nanti akan datang suatu waktu di saat munculnya Imam Mahdi, mereka akan hidup kembali. Akan hidup kembali. Ruhnya kembali lagi ke jasadnya dan hidup. Masya Allah. Bukan ajaran Islam ini. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bangkit kecuali di hari kebangkitan, di hari kiamat nanti. Dengan ditiupkannya sangkakala yang kedua setelah hancurnya seluruh alam semesta ini. Maka di saat itu akan dibangkitkan seluruh yang ada di dalam kubur. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara keyakinan akidah Syiah. Dalam waktu yang terbatas ini tidak mungkin kita membahas secara detail. Tetapi secara global. Dan apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi bersumber dari literatur-literatur Syiah. Yang banyak bercokol di negeri Iran. Keyakinan mereka antara lain adalah bahwa mereka memiliki 12 imam. 12 imam yang maksum. Yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah lupa. Tidak pernah lalai sama sekali. Masya Allah. Tidak pernah lupa. Itu adalah sifat Allah. Nabi Muhammad saja pernah lupa. Pernah beliau sholat zuhur atau asar 2 rakaat. Kemudian salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Para sahabat terkejut. Wahai Nabi. Apakah sholat sekarang sudah dikurangi jumlahnya atau memang engkau lupa? Nabi terkejut. Begitu? Iya. Begitu wahai Abu Bakar? Benar wahai Rasul. Kau sholat hanya 2 rakaat. Maka Rasulullah bangkit untuk menunaikan dan melengkapi sholatnya rakaat ketiga dan keempat. Kemudian sujud sahwi. Nabi Muhammad, apa arti sujud sahwi? Sujud yang disebabkan oleh kelupaan. Lupa. Mengerjakan salah satu rukun atau salah satu kewajiban dalam sholat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Makhluk yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Itu adalah malaikat. Bukan manusia. Kalau manusia, kata Rasulullah SAW, kullu bni Adam khata'. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Seluruh anak manusia, seluruh, tidak terkecuali, adalah selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Ini sifat asli manusia. kaum muslimin yang saya muliakan, sementara Syiah meyakini imam mereka yang 12 imam buatan mereka, walaupun sebagian nama-nama imam itu sebenarnya orang-orang soleh yang diklaim oleh mereka, itu kata mereka maksum, tidak berbuat salah, tidak lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah berbuat dosa. Dan dalam ideologi mereka, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Kafi, rujukan utama agama Syiah. Kalau kita punya Sahih Bukhari, kita punya Sahih Imam Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, mereka punya antara lain Al-Kafi atau Usulul Kafi dan Furu'ul Kafi. Ini adalah kitab-kitab literatur utama mereka. Kitab Biharul Anwar, ya, lautan cahaya maknanya dalam bahasa kita, itu juga salah satu kitab rujukan mereka. Apa yang kita kaji ini bersumber dari rujukan-rujukan mereka. Bukan omongan di warung kopi atau diambil dari surat kabar. Tidak. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam keyakinan agama Syiah tentang kemaksuman imam-imam mereka, barang siapa yang tidak mau berkeyakinan, tidak mau membenarkan bahwa para imam mereka yang 12 itu adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah lupa, tidak pernah berbuat dosa, maka dia adalah kafir. Kalau kita tidak beriman, menurut pandangan mereka kafir. Halal darah kita untuk ditumpahkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, global akidah-akidah Syiah ini yang sempat kita sebutkan di majelis yang singkat ini. Mungkin ada orang yang mengatakan, saya punya teman Syiah, teman sekantor. Ketika saya tanya, apa benar kamu meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada umat Islam sudah berkurang banyak? Bahwa lebih dari 10.000 ayatnya telah hilang? Oh enggak, tidak benar itu. Apa benar kamu meyakini bahwa istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita nakal? Astagfirullah. Loh, apa benar katanya Syiah itu meyakini bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah perampok? Aduh, na'udzubillah. Sampai akhirnya berkesimpulan, oh, berita-berita yang ditulis dalam berbagai karya oleh ulama ahli sunnah itu dusta. Kenyataannya tidak ada. Masya Allah. Jadi para ulama kita salah. Kita yang tahu. Ulama kita salah, kita yang benar. Allahu Akbar. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa salah satu prinsip dan ideologi penting agama Syiah adalah At-Taqiyah. At-Taqiyah. Dalam bahasa kita lebih disebut dengan taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu adalah menyembunyikan keyakinan dan ideologi yang sebenarnya, menampakkan yang sebaliknya. Dia tidak menampakkan apa yang sebenarnya ada dalam sanubarinya. Beralias berdusta. Mari kita dengarkan salah satu fatwa dan nasihat Imam Ahli Sunnah Al-Imam Asy-Syafi'i yang hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu. Bagaimana pernyataan beliau tentang agama Syiah dan orang-orang Syiah? Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu qauman adzaba minar rafidah." Aku belum pernah mendapatkan suatu kaum yang lebih pendusta dibandingkan Syiah Rafidah. Kata Imam Syafi'i. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, "Ma ra'aitu qauman ashhada lizur minar rafidah. Aku belum pernah mendapati suatu kaum yang lebih berani bersaksi palsu dibandingkan kaum Syiah. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang Syiah, tinggalkan. Kalau kita mendengar ucapan mereka seperti itu, ketahui itu adalah dusta, dusta dan dusta. Bahkan disebutkan dalam banyak literatur Syiah tentang keyakinan takiyah dalam agama mereka. Posisi prinsip takiyah. Sekali lagi, takiyah adalah menyembunyikan akidah asli, menampakkan yang tidak sebenarnya. Loh, katanya Syiah itu kalau sholat pakai tepuk-tepuk sini. Dan tidak sholat 5 waktu. Mereka sholatnya hanya 3 waktu. Tapi saya melihat tetangga saya yang Syiah itu sholat berjamaah kok bersama umat Islam. Nah, Masya Allah. Mari kita dengarkan beberapa pernyataan tokoh-tokoh besar Syiah dalam mendoktrin orang-orangnya. Antara lain disebutkan oleh Al-Kulaini, salah satu tokoh Syiah, dalam kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini berjilid-jilid. Isinya penuh dengan kedustaan-kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, atas nama Islam. Dia mengatakan pada jilid yang kedua dari kitab tersebut, At-Taqiyah dini wa dinu abai. Man laisa lahu taqiyah la dina lahu. Sesungguhnya prinsip taqiyah, berdusta, menyembunyikan akidah asli, menampakkan yang tidak sebenarnya, adalah prinsip agama saya dan agama nenek moyang saya. Barang siapa yang tidak berprinsip dengan prinsip taqiyah, maka tidak ada agama baginya. Masya Allah. Ini dalam kitab Al-Kafi. Rujukan atau salah satu rujukan utama agama Syiah. Disebutkan pula oleh Al-Kulaini dalam kitab yang sama. Dia menyatakan yang maknanya, berkumpullah kamu dengan mereka, maksudnya umat Islam. Berbaurlah dengan mereka. Secara zahir, secara nampak. Tapi tetaplah berbeda kamu dengan mereka secara batin, secara keyakinan dan ideologi. Begitu pula disebutkan oleh ulama mereka yang dikenal dengan sebutan Al-Kummi. Dalam kitab Al-Iqtiqadat. Makna Al-Iqtiqadat adalah sebuah karya yang membahas tentang ideologi-ideologi mereka. Dia menyatakan yang maknanya, barang siapa meninggalkan prinsip takiyah sebelum munculnya Imam Mahdi, maka dia telah keluar dari agama Allah. Keluar dari Islam. Kafir dia kalau tidak mau takiyah. Jadi orang-orang Syiah betul-betul ketakutan kepada para pimpinannya kalau tidak menerapkan prinsip takiyah. Sebenarnya kalau dirunut, prinsip takiyah ini adalah prinsip kaum munafikin di zaman Rasulullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ciri-ciri kaum munafikin. Kata Allah, jika mereka berbaur, berjumpa dengan kaum mukminin di masjid, di pasar, di jalan, mereka mengatakan, saya juga muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Tapi ketika mereka berpaling, berjumpa dengan pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh agama mereka, guru-guru dan kiai-kiai mereka, mereka mengatakan, saya sebenarnya hanya mempermainkan mereka itu loh, orang-orangnya Muhammad itu. Saya pura-pura berislam. Saya permainkan mereka. Masya Allah, itulah kaum munafikin. Yang dikatakan oleh Nabi, Dzul wajhain ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Memiliki dua wajah. Kalau berjumpa dengan kaum mukminin ada wajah sendiri, pakaian sendiri. Kalau berjumpa dengan kawan-kawannya dari kaum Syiah, kembali kepada agama aslinya. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikianlah prinsip at-taqiyah ini tadi. Merupakan prinsip pokok agama Syiah. Sehingga jangan mudah kita terkecoh. Ketika misalkan Majelis Ulama Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Syiah dan disebutkan di sana kesesatan-kesesatan Syiah secara detail, sebagian orang menyatakan, saya enggak menemukan ini. Masya Allah. Hati-hati wahai saudaraku. Ingatlah peristiwa Ibnul Alqami, Perdana Menteri Syiah, yang berhasil melakukan gerakan klandestain, gerakan penyusupan di tubuh pemerintah. Punya dua wajah. Wajah di hadapan muslimin dan wajah di hadapan kaum Tartar. Saya katakan berulang kali dalam berbagai kesempatan, bahwa kaum Syiah ini lebih berbahaya dari Al-Qaeda dan dari ISIS. Walaupun dua-duanya adalah kelompok sesat yang berbahaya terhadap Islam dan umat Islam dan terhadap negara umat Islam. Gerakan teroris. Sebagaimana sudah dibahas pada kajian pagi hari tadi. Saya katakan kaum Syiah lebih berbahaya dibandingkan kaum teroris ISIS, Al-Qaeda, JI dan yang semisalnya. Walaupun dua-duanya sangat berbahaya. Kenapa? Karena Al-Qaeda, JI, NII, ISIS tidak mau berwajah dua. Terang-terang mengeram negara ini kafir, mau apa? Tentara itu kafir, polisi itu kafir, pegawai negeri itu kafir memang. Dan saya enggak akan mengemis-ngemis jabatan, tidak. Tidak mau. Itu mereka, keumuman mereka demikian, prinsipnya. Tapi kalau Syiah bisa bermanis muka, datang ke pihak ini dengan wajah tertentu, besok berjumpa ini dengan wajah yang berubah lagi. Dia siap untuk menyusup dalam tubuh pemerintahan, menyusun kekuatan. Sekarang ini di berbagai instansi pemerintah, sipil maupun militer, sudah disusupi oleh Syiah. Kita harus berdoa. Di samping berjuang. Berdoa. Agar Allah melindungi umat Islam di negeri ini. Dari bahaya kaum radikalis Syiah. Ataupun radikalis Al-Qaeda, ISIS dan yang lainnya. Dan kita berdoa semoga negara kita. Pemerintah kita dibimbing oleh Allah. Dan diselamatkan dari makar-makar mereka. Berdoa, wahai saudaraku, berdoa. Memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lebih penting doa kita dalam masalah ini dibandingkan kita minta, ya Allah, sembuhkan penyakit saya, ya Allah. Ya silakan. Minta kesembuhan dari Allah. Ya Allah, istri saya mau melahirkan, beri kemudahan, ya Allah. Menangis dia, bersedekah, ya, agar kelahirannya diberi kemudahan, katanya. Doa memintakan hidayah dan perlindungan untuk pemerintah kita, itu lebih penting. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang soleh. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, jadikan pemerintah kami yang cinta kepada syariat Islam. Jauhkan dari makar-makar Yahudi dan Nasoro. Jauhkan dari berbagai rongrongan gerakan separatis yang merongrong kekuatan negara kita, ya Allah. Berdoa. Kemudian berjuang dan berbuat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sempat tadi disinggung di awal majlis. Bahwa Syiah Iran sering mempromotori dan mendanai terlibat dalam gerakan teroris internasional. Maka hati-hati kalau ada sekarang ini beasiswa belajar ke Iran. Hati-hati wahai saudaraku. Beberapa universitas-universitas yang berlabelkan Islam itu membuka beasiswa-beasiswa ke Iran. Belajar Islam di negeri Syiah. Pulang ke sini, wallahu a'lam. Bagaimana dia? Jangan-jangan sudah menjadi Syiah yang bertakiyah. Syiah yang menyembunyikan akidahnya. Apalagi kalau di Iran diberi kesempatan untuk bermut'ah. Kawin kontrak yang itu adalah perzinahan. Lebih-lebih lagi dia sulit melepaskan diri dari agama Syiah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Berbagai tindakan teror di berbagai negara ternyata terkuak bahwa Iran ada di belakang itu. Beberapa pemberontakan di beberapa negara ternyata Iran yang mendidik para pemberontak sejak awal bertahun-tahun. Contoh yang mudah saja. Sebelum itu, kita sudah mendengar beberapa kali penyerangan terjadi oleh orang-orang Iran di dekat Ka'bah atau di Masjidil Haram. Sejak tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an, ya, tahun 70 dan tahun 80-an. Berulang kali Syiah berusaha melakukan pembunuhan, bahkan penembakan di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Masya Allah, tahukah kita bagaimana dahulu kaum musyrikin Quraisy, musyrikin jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, orang-orang kafir dan musyrik itu, mereka sangat menghormati Masjidil Haram. Karena ada di Mekah. Mereka orang-orang Mekah. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Ka'bah ada di kampung mereka. Mereka juga melakukan tawaf di Ka'bah. Ya? Mereka keturunan Nabi Ibrahim. Bukan sembarang keturunan. Abu Jahal dan yang lainnya itu. Anak cucu Ismail bin Ibrahim, dua nabi Allah yang mulia. Ka'bah ada di negeri mereka. Di antara bentuk penghormatan mereka terhadap Masjidil Haram adalah kalau mereka sedang mengejar-ngejar musuh, bahkan mengejar-ngejar pembunuh ayah atau ibu mereka, dan ternyata si pembunuh lari ke Masjidil Haram, mereka enggak berani masuk ke Masjidil Haram untuk menyeret si pembunuh. Menunggu di luar. Sampai keluar. Dari Masjidil Haram. Abu Jahal, Abu Lahab, enggak berani masuk ke Masjidil Haram mengejar pembunuh atau pencuri, bahkan pembunuh ayah atau ibu mereka. Enggak berani masuk ke masjid. Kalau masuk ke masjid, kata mereka untuk ibadah. Mereka menunggu di luar. Sehari enggak keluar, ditunggu. Dua hari, sebulan, dua bulan, ditunggu di sekitar masjid. Menghormati Masjidil Haram. Sementara Syiah sama sekali tidak menghormati Masjidil Haram. Membunuh, menembak, mengebom, menteror di Masjidil Haram. Kaum muslimin yang saya muliakan, contoh yang paling dekat pada ingatan kita dan masih disebut-sebut pada hari-hari ini apa yang terjadi di negeri kita, Yaman. Pemberontak Syiah yang dikenal dengan Syiah Houthi. Apa itu Syiah Houthi? Houthi itu adalah nisbah kepada sebuah kampung namanya Houth. Kalau ada orang Bontang namanya Bontangi. Kalau ada orang Jakarta namanya Jakarti. Itu nisbat kepada daerah. Houth, nama sebuah kampung kecil di salah satu kota di Yaman. Nah, orang dari Houth diberi nama dengan sebutan Houthi. Syiah Houthi maksudnya Syiah yang tumbuh berkembang berasal dari kampung Houth. Dulu, 20-30 tahun yang lalu mereka gak punya kekuatan. Mulailah mereka mendirikan semacam forum namanya Forum Asy-Syababul Mukmin. Pemuda Mukmin nama kelompoknya. Anak-anak muda yang tergabung dalam forum ini berangkat belajar ke negeri Iran, Teheran. Ke negeri Qum atau kota Qum. Belajar di sana. Dalam beberapa tahun mereka belajar, ternyata sekaligus sudah belajar militer. Kemudian tahapan berikutnya, kirim lagi ke Iran. Kirim lagi sampai ternyata sudah terkumpul sekian angkatan generasi. Di saat pemerintah Yaman sedang lemah, para politikus berselisih. Ya. Para politikus saling menjatuhkan satu sama lain. Militer juga terjadi dua komando. Perpecahan di tubuh militer Yaman. Di saat itu pemberontak Syiah Houthi melihat peluang terbuka. Bangkitlah mereka dengan kekuatan bersenjata yang sudah besar. Melawan kekuatan pemerintah. Desa demi desa dijatuhkan. Bahkan kota demi kota berhasil mereka rebut. Nah, umat Islam dibunuhi, tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak besar, tidak kecil. Masjid-masjid dibom, diruntuhkan masjid itu. Masya Allah. Baru setelah itu masyarakat Islam Yaman terkejut dan tercengang. Masya Allah. Sekarang ini di negeri kita, yang cukup berbahaya adalah pihak-pihak yang mengatakan, sudahlah kita sesama muslim, Syiah juga saudara kita, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Yang satu lagi mengatakan, sudahlah sholatnya kita sama-sama menghadap Ka'bah. Masya Allah. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah tentang nasib bangsa Islam di Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas nasib umat Islam di negeri ini. Sekarang umat Islam dininabobokkan, dibuai dengan kata-kata persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah. Sementara Syiah menyimpan dalam hati mereka kebencian dan makar. Menunggu waktu, wahai saudaraku. Ingat peristiwa di Baghdad. Ingat peristiwa di Syam, ingat peristiwa di Masjidil Haram, ingat peristiwa di Yaman. Dan sekali lagi saya ulangi, jangan sampai kemudian beberapa tahun ke depan, 10 atau mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan, orang bercerita, dulu Indonesia adalah negara ahli sunnah. Dulu, masjid-masjidnya masjid ahli sunnah, sekarang sudah menjadi masjid-masjid Syiah. Kalau berdoa, tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi yang dipanggil, bagi yang sakit, ingin kesembuhan, bagi yang mengalami kesempitan rizki, ingin mendapatkan kelapangan rizki, yang dipanggil, ya Fatimah, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. Bukan memanggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kaum Syiah Houthi, dalam salah satu pertempuran yang terbunuh, salah satu mereka sudah nyawa di kerongkongan. Dipegang oleh saudaranya. Sama-sama Syiah. Kemudian ditalkin. Kalau umat Islam mentalkin orang yang akan meninggal dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Kalau kita mau meninggal dunia, hampir sakarat. Kita katakan, ayahku ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus kita talkin, talkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Talkin agama Syiah adalah mengingatkan mereka kepada Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya orang mulia tentunya. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi, menantu Rasulullah, suami Fatimah. Fatimah adalah wanita terbaik, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan wanita di surga. Tapi bukan untuk kita berdoa kepadanya. Bukan kita minta kesembuhan darinya. Bukan kita meminta hajat kita kepadanya. Kita meminta kepada Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Sudah mau sakarat, ditalkin untuk memanggil dan berdoa kepada Fatimah. Masya Allah. Jangan sampai masjid-masjid kita. Pernah saya pribadi di Masjidil Haram. Sholat tiba-tiba di sebelah saya ada orang Iran. Sambil melihat kepada Ka'bah dia memanggil. Ya Zahra, ya Fatimah, ya Zahra, ya Fatimah. Masya Allah. Seorang Muslim dan mukmin yang dia panggil adalah Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma ighfirli, Allahumma rzuqni. Demikian seorang mukmin. Kaum muslimin, maka dari itu waspadailah gerakan Syiah. Jaga baik-baik rumah tangga kita, putra-putri kita, anak didik kita, tetangga kita, kantor kita, instansi kita. Dari bahaya gerakan Syiah Rafidhah. Wallahu a'lam bissawab. Tersisa waktu beberapa menit lagi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, apa hukum berperang dengan bom? Ya boleh, jika memang dibutuhkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan bom adalah bom bunuh diri, seperti yang dilakukan oleh kaum teroris, itu namanya bunuh diri, bukan jihad. Bom yang mereka namakan dengan bom syahid, pada hakikatnya itu adalah bom bunuh diri. Orang yang membunuh dirinya diancam di hari kiamat akan disiksa dengan perbuatan itu sendiri. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan pedang pada lehernya, di hari kiamat nanti dia akan menebas lehernya dengan pedang tersebut. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan meloncatkan dirinya dari tempat yang tinggi, di hari kiamat dia akan membunuh dirinya, loncat dan mati, loncat kembali jatuh dan mati. Begitu juga bom bunuh diri yang dilakukan oleh kaum teroris. Itu bukan jihad, bukan perbuatan yang legal dalam Islam. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum menggunakan rudal yang ditembakkan dengan target gudang senjata? Akan tetapi mengenai selain gudang senjata, bahkan juga mengenai anak-anak dan perempuan. Ya, para hadirin, apa yang terjadi di Yaman? Serangan yang dilakukan oleh beberapa negara Islam membela saudaranya, perlu diketahui bahwa persekutuan negara-negara Islam di Teluk, Arab Saudi dan yang lainnya, itu dilakukan setelah rakyat Yaman melalui presidennya datang ke negeri Saudi Arabia memohon dengan sangat pertolongan. Memohon pertolongan dengan sangat, tolong kami, kami sudah tidak mampu menghadapi kaum Syiah ini tadi. Mereka berulang kali meminta pertolongan dan meminta pertolongan. Maka sebagai seorang Muslim, apalagi sebuah negara Islam, mereka mengamalkan firman Allah, wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, membela agamanya mereka dalam perjuangannya, wajib kata Allah atas kalian untuk menolong mereka. Jadi pemerintah Saudi Arabia, semoga Allah menjaganya, adalah dalam rangka membantu saudara-saudara kaum muslimin, tetangga negara mereka yang dibantai oleh kaum Syiah. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah Saudi sengaja menggunakan penyerangan udara untuk melumpuhkan kekuatan militer Syiah. Gudang senjatanya, batalion-batalionnya, dan yang lainnya. Namun orang-orang Syiah dan sekarang masyarakat Yaman, di Yaman masyarakat Muslim sudah sangat benci terhadap kaum Syiah. Kenapa? Karena mereka dengan sengaja melakukan penembakan kepada pesawat-pesawat udara di perkampungan. Pesawat udara tentunya akan menyerang dari mana arah tembakan itu. Dan masyarakat sipil dilarang untuk keluar dari kampung yang di situ ada gudang senjata. Masyarakat sipil ketakutan. Ada gudang senjata di balik gunung ini. Mereka mengungsi. Ternyata oleh tentara Syiah tidak boleh keluar. Tetap di kampung. Apa tujuannya? Untuk mempermainkan opini. Kalau jatuh korban dari wanita dan anak-anak, mereka akan ekspos. Ini loh, tentara persekutuan, tentara Saudi dan yang lainnya membunuhi anak-anak kecil. Padahal tidak demikian. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Namun dari kajian singkat yang kita lakukan pada hari ini, saya berharap Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jadikan sebagai amalan soleh kita. Sekaligus sebagai upaya kita untuk bekerja sama dengan umat Islam secara menyeluruh. Dan juga bekerja sama membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan umat dari radikalisme dan bahaya gerakan Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi melindungi negara kita dari berbagai makar musuh-musuhnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa sampaikan dan jika ada kesalahan. Tentu itu semua menunjukkan kekurangan yang ada pada diri saya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya andil sedikit membanyak untuk terwujudnya acara kajian ilmiah di hari ini. Terkhusus kepada takmir masjid Baitur Rahman di Pupuk Kaltim ini. Semoga Allah jadikan peran serta mereka sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan amal soleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.